Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني معاشر المسلمين para hadirin dan hadirat yang dicintai dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masih melanjutkan untuk membahas hal-hal yang penting di dalam Islam yang bersumber kepada kitabullah dan juga sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jalla wa ala menjadikan apa yang kita pelajari sebagai kemanfaatan dan barokah di dalam hidup kita. Dan semoga Allah jalla wa ala menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang Allah nyatakan alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tema pembahasan kita pada sore hari ini mengenai dekatnya hari kiamat. Ini termasuk perkara yang penting untuk kita bahas mengenai hari kiamat yang merupakan waktu penghabisan dari alam semesta ini, termasuk dari keimanan kepada hari akhirat, rukun yang kelima dari rukun-rukun iman, yaitu al-iman bil yaumil akhir, beriman dengan hari akhirat. Dan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mengingatkan kita akan datangnya hari kiamat ini yang waktunya sudah dekat, sehingga kita bersiap-siap untuk menghadapi hari kiamat. Jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang lalai, sehingga kita tertimpa oleh azab Allah. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diutus sebagai nabi dan rasul, maka beliau bergegas untuk mengumpulkan kaumnya, bangsa Quraisy dan juga karib kerabatnya. Karena pada waktu itu Allah menurunkan firman-Nya, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada karib kerabatmu, kepada keluargamu yang paling terdekat. Sebagaimana yang kita tahu di dalam pelajaran sirah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan bangsa Quraisy di Bukit Safa, dan beliau alaihi salatu wassalam mengingatkan kepada mereka. Beliau bertanya, bagaimana pendapat kalian jikalau seandainya aku beritakan kepada kalian bahwasanya akan muncul dari balik bukit ini seekor kuda yang akan datang menyerang kalian? Au kama qala alaihi salatu wassalam, mereka mengatakan, sungguhnya kami tidak pernah mengetahui engkau berkata-kata yang dusta. Ma jarrabna alaika kadziban qat, kami tidak pernah mengetahui kedustaan atas dirimu selama-lamanya. Artinya engkau adalah orang yang jujur, pastilah kami akan membenarkanmu. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa inni nadhirun lakum baina yaday azabin syadid, maka ketahuilah sungguhnya aku mengumpulkan kalian di sini dalam rangka untuk memperingatkan kalian bahwa kalian sudah berada di hadapan azab yang keras. Ini adalah peringatan beliau akan datangnya hari kiamat, akan terjadinya al-akhirah, yang di sana ada azab Allah yang keras. Karena sebagaimana yang disebutkan dalam sebagian riwayat, bahwa beliau alaihi salatu wassalam diutus dalam keadaan antara beliau dengan datangnya hari kiamat itu hanya seperti kahatain. Beliau menggabungkan kedua jarinya, menunjukkan betapa dekatnya kedatangan beliau dengan terjadinya hari kiamat. Nah, dan kita lihat kebanyakan manusia lalai tentang datangnya hari kiamat ini, padahal hari kiamat ini sudah dekat. Pertama, mereka lalai akan dekatnya hari kiamat. Yang kedua, mereka lalai bahwa hari kiamat itu akan datang secara tiba-tiba dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Mereka kira berita-berita di dalam Al-Quran tentang dekatnya hari kiamat dan bahwasanya hari kiamat itu akan datang secara tiba-tiba hanya pemberitaan yang berlebihan. Banyak orang yang menyangka bahwa hari kiamat itu masih jauh, masih lama. La, apa yang diberitakan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim itu sebagaimana adanya. Waqi'iyan, secara realita bahwa hari kiamat itu telah dekat. Nah, maka coba perhatikan kepada firman Allah Azza wa Jal di dalam surah Al-Anbiya ayat yang pertama. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, iqtaraba linnasi hisabuhum wahum fi ghaflatin mu'ridun. Kata Allah, iqtaraba linnasi hisabuhum, telah dekat kepada manusia perhitungan mereka. Maksudnya akan datangnya hari kiamat yang kemudian di alam akhirat mereka akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara mereka, kata Allah, wahum fi ghaflatin mu'ridun. Sementara mereka berada di dalam kelalaian dan keberpalingan. Nah, ayat ini jelas Allah menyatakan iqtaraba lin-nasi hisabuhum, telah dekat kepada manusia perhitungan mereka. Hari kiamat akan segera datang. Ya. Di dalam ayat yang lain yang menunjukkan bahwa hari kiamat itu telah dekat dan akan datang secara tiba-tiba. Seperti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 187, kata Allah tabaraka wa taala, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu saqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha qul innama 'ilmuha 'indallah walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Mereka bertanya mengenai as-sa'ah, tentang hari kiamat. Ayyana mursaha, kapan terjadinya? Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi, katakanlah wahai nabi, wahai rasul, pengetahuan tentang terjadinya hari kiamat itu hanya pada sisi Rabbku, hanya Allah saja yang tahu. La yujalliha liwaqtiha illahu, tidak ada yang menampakkannya ketika datang waktunya melainkan hanya Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saqulat fis samawati wal ard, urusan hari kiamat itu adalah perkara yang berat, baik di langit-langit maupun di bumi. La ta'tikum illa baghtah, hari kiamat itu akan datang kepada kalian dalam keadaan terjadi secara tiba-tiba. Kalian tidak menyadarinya, kalian tidak menyangkanya. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha, mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat itu seolah-olah engkau perhatian kepadanya. Qul innama 'ilmuha 'indallah, katakanlah yang mengetahuinya hanya saja Allah Subhanahu wa taala. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia mereka tidak mengetahuinya. Ya. Hari kiamat yang disangka oleh manusia masih jauh, padahal di dalam banyak ayat Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang dekatnya hari kiamat itu. Di antaranya dalam ayat yang lain selain ayat yang telah kita bacakan, juga disebutkan di dalam surah Al-Qamar ayat yang pertama, kata Allah iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Hari kiamat itu telah dekat dan bulan telah terbelah. Ya. Terbelahnya bulan adalah salah satu tanda dari dekatnya hari kiamat. Dan itu sudah pernah terjadi. Kapan terjadinya? Terjadinya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada beliau, di mana manusia menyaksikan di berbagai tempat pada waktu itu bulan terbelah. Ya. Bukan saja oleh orang-orang yang berada di sekitar Rasulullah atau berada di kota Mekah, tapi disaksikan bahkan oleh al-musafirin, orang-orang yang berada di tempat yang jauh. Ya, mereka melihat kepada bulan dan menyaksikan bahwa bulan itu terbelah. Nah, kiamat telah dekat. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma amru as-sa'ati illa kalamhil basar aw huwa aqrab, dan tidaklah urusan hari kiamat itu melainkan datangnya seperti kilatan mata yang memandang, atau bahkan dia lebih dekat daripada itu. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, dan hari kiamat itu adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat, yang sangat mengerikan. Apabila kita tidak bersiap-siap akan datangnya hari kiamat, yang berarti hancurnya alam semesta ini, yang kemudian disusul dengan adanya alam akhirat. Ya, Allah persiapkan, Allah ciptakan alam yang lain, yaitu alam akhirat, dengan langit-langitnya dan buminya, selain apa yang ada di alam semesta ini. Maka kalau kita tidak bersiap-siap, kita akan celaka. Kita akan menjadi orang yang merugi. Kita akan terkejut dengan kondisi di mana kita telah sampai pada hari perhitungan amal yang kita tidak mempersiapkannya. Di dalam ayat, di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan manusia akan hari kiamat ini. Di dalam surah Al-Hajj ayat yang pertama dan yang kedua, kata Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum, inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang besar. Bagaimana apabila hari kiamat itu terjadi? Kata Allah, yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzabullahi syadid. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, pada hari kalian melihatnya, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, setiap wanita yang menyusui anaknya, dia melupakan anak yang disusukannya, anak yang disusuinya. Wanita yang sedang menyusui anaknya, ketika terjadi hari kiamat, dia lupa akan anak yang dia susui. Masing-masing orang menyelamatkan dirinya. Karena saking dahsyatnya hari kiamat itu, seorang ibu yang sedemikian pengasih, penyayang, perhatian kepada anaknya, apalagi anak yang baru dilahirkannya, apalagi anak yang sedang disusuinya. Karena dahsyatnya hari kiamat, sampai ibu itu tidak lagi peduli kepada anak yang disusui. Dia lupa akan anak yang disusuinya. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, kata Allah. Pada hari kalian melihatnya, setiap ibu yang menyusui anaknya melupakan anak yang sedang disusuinya. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha, dan setiap wanita yang sedang mengandung, maka pada waktu itu juga dia melahirkan kandungannya. Karena saking dahsyatnya hari kiamat itu, karena saking mengerikannya. Wa taran nasa sukara, dan kalian dan engkau melihat manusia dalam keadaan mereka mabuk. Wa ma hum bisukara, kata Allah, sebenarnya mereka itu tidak sedang mabuk. Walakinna azaballahi syadid, akan tetapi pada hari itu azab Allah sangat dahsyat, sangat keras. Ini hari kiamat. Dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jal, semoga Allah Azza wa Jal melindungi kita dari keburukan-keburukan yang terjadi pada hari kiamat ini. Ketika hari kiamat itu terjadi, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah illa 'ala syiraril khalq, bahwasanya hari kiamat itu tidak terjadi kecuali kepada manusia-manusia yang paling buruk di muka bumi ini. Nah, dan orang-orang yang beriman, mereka takut akan hari kiamat, sehingga mereka bersiap-siap, mempersiapkan diri mereka untuk datangnya hari kiamat dengan beramal dengan amalan-amalan saleh. Allah menyinggung tentang hal ini di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-49, kata Allah, wa hum minas sa'ati mushfiqun. Mereka orang-orang yang beriman itu merasa takut terhadap hari kiamat, sehingga mereka bersiap-siap mempersiapkan diri akan hari kiamat tersebut. Dalam ayat lain Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Dan setiap diri hendaklah melihat. Yes. Hendaklah setiap diri melihat apa yang telah dia persiapkan untuk hari esoknya. Hari esok yang mana? Yaitu hari esok ketika kiamat telah terjadi. Ketika kita berada di hadapan Allah pada hari akhirat kelak. Wattaqullah. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah itu maha mengetahui dengan segala apa yang kalian perbuat. Nah. Dan mengenai hari kiamat, tentunya tidak ada yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Sebagaimana yang tadi telah disebutkan di dalam ayat, Allah nyatakan, "Qul innama ilmuha 'inda Rabbi." Katakanlah wahai Nabi bahwa ilmunya yang mengetahui tentang hari kiamat itu hanya Rabbku saja, yaitu Allah. Ketika malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam, dia bertanya kepada Nabi, "Akhbirni 'anis sa'ah." Beritakan kepadaku tentang kapan datangnya hari kiamat itu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Ya. Tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Maksudnya apa? Bahwa yang bertanya dan yang ditanya sama-sama tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Karena ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat itu termasuk perkara ghaib. Yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah. Dari sini kita mengambil pelajaran. Setiap ada orang yang mengklaim ya, bahwa hari kiamat itu terjadi pada tahun tertentu. Atau bulan tertentu, atau minggu tertentu, atau hari tertentu. Maka ketahuilah bahwa orang itu kadzab. Orang itu pendusta besar. Karena tidak ada yang tahu tentang hari kiamat kecuali Allah. Ya, dan di sepanjang sejarah umat Islam ini sudah muncul perhitungan-perhitungan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mulai dari masa lampau sampai saat ini yang memperhitungkan dan menentukan kapan datangnya hari kiamat itu. Ada yang melakukannya dengan perdukunan. Ya. Ada yang melakukannya dengan ilmu apa namanya? Ya, astronomi ya, atau metafisika dan sebagainya. Semua itu adalah dusta. Tidak satupun yang benar. Yang paling terakhir yang sempat menggegerkan, meskipun itu hanya dimunculkan lewat film ya, bahwa hari kiamat itu akan terjadi pada tahun berapa? 2012. Sekarang kita sudah 2016 ya, dan tidak ada hari kiamat. Ya, tapi kan sempat gempar pada waktu itu. Banyak pro dan kontra. Bahkan sampai ada yang meyakini ya, bahwa itu adalah hasil dari apa? Perhitungan suatu suku. Suku Maya apa? Nah. Ya, dusta. Kadzib. Ya. Dan jelas-jelas di dalam ayat tadi yang telah kita bacakan, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa tidak ada yang mengetahui tentang datangnya hari kiamat itu kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya ketika mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha?" Ya, mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat kapankah terjadinya? Kata Allah, "Qul innama ilmuha 'inda Rabbi." Ya, hanya saja yang mengetahuinya, ilmunya ada di sisi Rabbku. "La yujalliha liwaqtiha illa hu." Tidak ada yang menampakkannya untuk waktu terjadinya melainkan hanya Dia. Hanya Allah saja yang tahu. Nah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Dan salah satu perkara yang mungkin bisa disebutkan sebagai faedah, dan ini disinggung oleh para ulama dan diingkari oleh para ulama, adalah apa yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah, ya, berdasarkan hadis-hadis riwayat-riwayat yang dhaifah, bahwasanya hari kiamat terjadi, ya, setelah usia dunia ini sebanyak 7.000 tahun. Ya. Dan ini perkara yang diingkari oleh para ulama terhadap Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Beliau menyebutkannya di dalam sebuah kitab, Al-Kashfu an Mujawazati Hadhil Umma Al-Alf. Ya. Beliau berhujjah dengan hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang dhaif, bahwa ya, diriwayatkan dari Ad-Dhahhak bin Zaml Al-Juhani. Kata beliau, aku pernah melihat sebuah mimpi. Lantas aku kisahkan mimpi ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara yang disebutkan di dalam hal tersebut, di dalam mimpi tersebut, ya, kata beliau, "Idza ana bika ya Rasulullah ala minbarin fihi sab'u darajat wa anta fi a'laha darajat." Aku lihat di dalam mimpi itu, ya Rasulullah, aku bersamamu berada di sebuah mimbar yang mempunyai 7 tingkatan. Ya. Dan engkau berada di tingkatannya yang paling tertinggi. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ammal mimbar," adapun mimbar yang engkau lihat sebanyak 7 tingkatan itu dan aku berada di tingkatan yang paling tertinggi, maka kata beliau, dunia ini berusia 7.000 tahun. Sab'atu ala sana. Wa ana fi akhiriha alfan. Dan aku berada di hitungan terakhir dari hitungan ribuan itu. Artinya di bahagian ke-7 ribunya. Sudah berada di hitungan yang terakhir. Berarti kata beliau bahwa umat ini hanya akan mengalami 1.000 tahun. Ya. Dan ini diingkari oleh para ulama. Ya, pertama, diingkari karena riwayatnya lemah. Ya, riwayat-riwayat yang semacam ini, bahkan bukan hanya sekedar lemah, ya, tetapi disebutkan sebagai hadis yang maudhu', hadis yang palsu. Seperti yang disebutkan di dalam Dhaif Al-Jami'us Shaghir, pada nomor hadis 3013. Nah, banyak para ulama yang mengingkarinya seperti Syekhul Islam bin Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, termasuk juga Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Demikian pula Al-Imam Ibnu Hazm dan para ulama yang lainnya. Nah, kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam Al-Manarul Munif, kata beliau mengomentari apa yang dikatakan oleh As-Suyuti. Di antaranya beliau katakan, mukhalafatuhu sharih al-Qur'an. Ya, hadis ini tadi yang menunjukkan akan kepalsuannya, hadis ini bertentangan dengan ayat Al-Qur'an yang nyata, di mana ayat Al-Qur'an mengatakan bahwa tidak ada yang mengetahui tentang hari kiamat. Kapan akan habisnya dunia ini dan datang hari kiamat. Maka kata beliau, hadis yang menentukan usia dunia ini, bahwasanya akan terjadi usia dunia ini hanya sebanyak 7.000 tahun, ini adalah kedustaan, kata beliau. Sekarang kita berada di tahun yang ke-7.000. Ya. Dan ini menunjukkan perkara yang paling dusta, kata beliau. Karena kalau seandainya benar, berarti masing-masing kita mengetahui bahwa tidak terjadi atau tidak tersisa akan terjadinya hari kiamat itu dari waktu kita ini, melainkan hanya senilai atau sejumlah 151 tahun. Karena beliau hidup di sekitar tahun 800-an. 800-an Hijriah. Berarti kalau dikatakan bahwa kita sudah berada pada hitungan 7000, ya, berarti tidak tersisa, kata beliau, dari waktu kita dengan datangnya hari kiamat melainkan 151 tahun saja. Dan setiap orang tahu bahwa ini dusta, tidak mungkin. Ya, dan sekarang sudah tahun berapa? 1437 Hijriah. Ya, sudah berapa lama lewatnya? Ya. Nah, sehingga juga disebutkan oleh sebahagian ahlul ilm, kalau perhitungannya seperti apa yang dikatakan oleh As-Suyuti dengan riwayatnya yang lemah itu atau yang palsu bahkan, berarti mestilah sekarang ini kita sudah menyaksikan datangnya Dajjal, ya, terbitnya matahari dari barat, dan tanda-tanda hari kiamat yang besar lainnya yang belum pernah terjadi. Karena tanda-tanda besar akan datangnya hari kiamat itu terjadi ketika hari kiamat itu memang sudah akan dekat terjadi. Nah, ini diingkari oleh para ulama terhadap Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Baik. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mengenai dekatnya hari kiamat, tentunya dekatnya hari kiamat itu mempunyai tanda-tanda, ya, yang menunjukkan bahwa hari kiamat itu telah dekat. Sehingga para ulama membahas tentang masalah ini. Dan datang hadis-hadis yang menunjukkan akan tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Yang diistilahkan dengan asyratus sa'ah. Ya, diistilahkan dengan asyrat as-sa'ah. Ya, yaitu alamat liqurbis sa'ah, liqurbil qiyamah. Ya, tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Dan tanda-tanda akan datangnya hari kiamat ini dibagi oleh para ulama kepada dua bahagian. Ada asyratus sa'ah as-sughra, ya, tanda-tanda akan datangnya hari kiamat yang kecil. Ya, tanda-tanda kecil akan datangnya hari kiamat. Wa asyratus sa'ah al-kubra, tanda-tanda besar yang menunjukkan akan datangnya hari kiamat. Ya, perbedaannya apa? Kalau tanda-tanda yang kecil ini menunjukkan bahwa antara hari kiamat, antara tanda-tanda itu dengan terjadinya hari kiamat masih dalam jarak yang lebih jauh. Ya. Sementara kalau tanda-tanda yang besar menunjukkan bahwa antara tanda itu akan antara tanda itu dengan terjadinya hari kiamat, jaraknya sudah sangat dekat. Begitu tanda itu terjadi, maka terjadilah hari kiamat. Ini tanda-tanda yang besar. Sedangkan mengenai as-sa'ah atau kiamat itu sendiri, dibagi oleh para ulama kepada tiga bahagian. Ada yang disebut dengan as-sa'atus sughra, kiamat kecil. Ya. Apa itu kiamat kecil? Kiamat kecil itu adalah mautul insan. Ya, kematian manusia. Maka barang siapa yang meninggal, mati, nyawanya diambil oleh Allah, faqad qamat qiyamatuh, berarti kiamatnya sudah terjadi untuk dirinya. Karena bagi dia alam dunia ini sudah selesai. Ya, dia berpindah kepada alam akhirat, berarti telah terjadi pada dirinya kiamat untuk dirinya. Maka disebut dengan al-qiyamatus sughra atau as-sa'atus sughra, kiamat kecil. Nah. Kemudian yang kedua adalah as-sa'atul wusta, ya, kiamat yang pertengahan. Kiamat yang pertengahan itu adalah mautu ahlil qarni al-wahid. Ya, matinya satu generasi. Ya, matinya satu generasi. Setiap generasi itu 100 tahun. Karena apalagi umat ini usianya hanya antara 60 sampai 70 tahun. Kalau orang-orang yang seangkatan dengan mereka dalam jarak waktu 100 tahun sudah habis, ya, tidak ada lagi yang seangkatan yang seusia dengan mereka, berarti telah terjadi kiamat yang pertengahan. Berpindah generasinya kepada generasi yang berikutnya. Ini adalah kiamat yang pertengahan. Nah, ada yang diistilahkan dengan as-sa'atul kubra atau al-qiyamatul kubra, kiamat besar. Nah, inilah yang diistilahkan sebagai hancurnya alam semesta ini dan berpindahnya manusia kepada alam akhirat secara total, secara keseluruhan. Nah, pembahasan kita mengenai tanda-tanda hari kiamat yang dimaksud adalah kiamat yang besar. Ya, habisnya atau hancurnya alam semesta ini dan diganti dengan alam akhirat yang disebutkan dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwan fill din rahimani wa rahimakumullah. Tanda-tanda hari kiamat itu juga dibagi oleh para ulama dari sisi kemunculannya kepada tiga bahagian. Ada tanda-tanda hari kiamat yang sudah pernah muncul dan sudah selesai. Tidak akan terulang lagi. Sudah ada yang pernah terjadi dan sudah tidak akan pernah terulang lagi. Qismun zahara wantaha. Ini yang pertama. Yang kedua ada qismun zahara wala yazalu yatataba wa yaktsur. Ada bahagian yang telah muncul dan senantiasa akan berulang dan banyak terjadi. Nah, bagian yang pertama dan yang kedua ini pada umumnya adalah tanda-tanda hari kiamat yang kecil. Tanda-tanda kecil dari hari kiamat. Ya. Asyratus sa'ah as-sughra, tanda-tanda kecil akan datangnya hari kiamat. Nah, bahagian yang ketiga adalah qismun lam yadhhar ilal an, yaitu bahagian yang belum pernah muncul sama sekali sampai sekarang. Ini adalah asyratus sa'ah al-kubra, ya, tanda-tanda hari kiamat yang besar. Baik. Di sini kita akan menyebutkan, ya, tanda-tanda akan dekatnya hari kiamat sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an akan dekatnya hari kiamat tersebut terhadap manusia. Adapun tanda-tanda asyratus sa'ah as-sughra, tanda-tanda hari kiamat yang kecil, ya, kita akan sebutkan secara ringkas karena keterbatasan waktu kita. Asyratus sa'ah as-sughra, tanda-tanda hari kiamat yang kecil itu jumlahnya banyak sekali. Ada yang pernah muncul kemudian selesai, ada yang sudah muncul dan masih terus berulang dan terus terjadi dengan secara banyak di kalangan manusia. Nah, yang pertama adalah bi'atsatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, salah satu tanda hari kiamat telah dekat adalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri adalah tanda bahwa hari kiamat itu telah dekat. Ya. Nah. Tapi ini termasuk dari tanda yang kecil. Ya. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'itsu ana was-sa'atu kahatain." Ya. Aku diutus dan hari kiamat itu jaraknya hanya seperti ini. Beliau menggabungkan antara jari telunjuknya dan jari tengah. Ya, dhamma as-sababa wal wusta. Ya, as-sababa ini jari telunjuk, wal wusta jari tengah. Jadi kata beliau, aku diutus jaraknya dengan hari kiamat itu seperti ini. Bukan beliau tidak melakukannya seperti ini. Tidak menjarangkan kedua jarinya, tapi menggabungkan aku dan hari kiamat itu seperti ini. Berarti ini dekat atau jauh? Hah? Sangat dekat, ya. Nah. Baik. Kemudian tanda yang kedua yaitu mautun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dari hadis Auf bin Malik radhiyallahu an, ya, beliau menyebutkan ada 6 hal yang terjadi di hadapan hari kiamat, ya, ketika hari kiamat itu akan datang. Dan salah satu yang beliau sebutkan adalah kematian beliau, mauti, kata beliau, kematian beliau. Riwayat ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih. Nah, kemudian yang ketiga, di antara yang disebutkan oleh Nabi dalam riwayat Al-Bukhari tersebut, dari enam hal yang terjadi ketika akan datangnya hari kiamat, yaitu pembebasan Baitul Maqdis. Ya, dan ini pernah terjadi di masa Umar Ibnul Khattab. Beliau membebaskan dan menguasai Baitul Maqdis pada tahun 16 Hijriah. Ya, beliau pernah pergi ke Baitul Maqdis itu, seperti yang disebutkan oleh para ulama ahli sirah, a'immatus sirah. Ya. Umar pernah pergi ke Baitul Maqdis, beliau melakukan sulh, perdamaian dengan penduduk wilayah Baitul Maqdis, ya, dan beliau membebaskannya, dan beliau mensucikan Baitul Maqdis itu dari orang-orang kotor, baik dari Yahudi ataupun dari Nasrani, dan beliau membangun sebuah masjid di bahagian kiblat Baitul Maqdis. Nah, ini termasuk salah satu tanda akan datangnya hari kiamat, karena dalam riwayat Bukhari itu disebutkan dari enam perkara di hadapan akan terjadinya hari kiamat adalah Fathu Baitul Maqdis, dibuka atau dibebaskannya Baitul Maqdis. Nah, ini termasuk tanda yang pernah terjadi dan selesai. Artinya tidak akan muncul kembali. Pernah terjadi di masa Umar Ibn Khattab. Kemudian, di antara enam hal itu disebutkan juga oleh Nabi SAW terjadinya wabah ta'un. Ta'un amwas. Ya. Ta'un yang menimpa kaum muslimin di wilayah amwas di dekat Baitul Maqdis. Ya. Disebutkan oleh beliau, thumma mautan ya'khudhu fikum kata'asil ghanam. Kemudian kematian yang mengambil kalian seperti penyakit qa'as yang ada pada hewan kambing, yang ada pada seekor kambing. Al-qa'as yaitu penyakit yang menimpa hewan, ya, sehingga mengalir dari hidungnya itu sebuah cairan dan dia mati karenanya. Ya, mati secara tiba-tiba. Yakni wabah, ya, wabah penyakit yang membuatnya mati. Dan pernah terjadi, dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, sebagaimana dalam Fathul Bari, bahwa tanda hari kiamat yang ini pernah terjadi dalam bentuk wabah ta'un di wilayah Amwas di masa kekhilafan Umar Ibnu Khattab setelah dibebaskannya Baitul Maqdis oleh beliau, yaitu pada tahun 18 Hijriah menurut yang masyhur di kalangan ahli sejarah dan menurut pendapat jumhur dari mereka, jumhur dari para ulama. Nah, dari wilayah Amwas ini tadi menyebar wabah ta'un itu sampai ke negeri Syam, ya, dan menelan korban yang cukup banyak. Bahkan banyak menewaskan dari kalangan muslimin. Sampai disebutkan yang tewas dari kalangan muslimin karena wabah ini dalam jumlah 25 ribu orang. 25 ribu orang dari kalangan muslimin. Dan meninggal dari para sahabat banyak pada waktu itu. Jadi antara yang masyhur seperti Abu Ubaidah, Amir Ibn al-Jarrah. Ya, beliau meninggal karena wabah ta'un ini. Baik. Kemudian tanda yang lainnya yang menunjukkan akan datangnya hari kiamat dari tanda-tanda yang kecil yaitu istifadhatul mal wal istighna' anis shadaqah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la taqumus sa'ah, hari kiamat itu tidak akan terjadi hatta yakthura fikumul mal, ya, Hari kiamat itu tidak akan pernah terjadi sampai harta benda itu banyak di tengah-tengah kalian. Ya, melimpah ruahnya harta benda, dibukakannya dunia bagi kaum muslimin, itu adalah tanda akan datangnya hari kiamat. Ya, sudah terjadi belum? Ya sudah. Bahkan mulai dari masa Umar ibn al-Khattab, ya, di mana harta kerajaan Persia dan Romawi dibawa ke kota Madinah, ya, sampai pakaian-pakaian kebesaran kerajaan Persia itu dipakai oleh orang-orang Badui di kota Madinah. Ya. Perbendaharaan-perbendaharaan mereka dibawa oleh kaum muslimin ke kota Madinah. Nah, mulai dari permadaninya, kemudian mahkotanya, semuanya dibawa. Ya, melimpah ruah harta kaum muslimin. Belum lagi setelah itu terjadi kemenangan-kemenangan, pembebasan-pembebasan ke wilayah-wilayah non-Arab secara luas. Ya, dalam jangka 50 tahun kaum muslimin berhasil menundukkan hampir sepertiga dunia. Ya, terbukanya berbagai kemewahan, ya, dibentangkannya dunia. Nah, dan sampai hari ini, ya, harta benda itu melimpah ruah di kalangan kaum muslimin. Dan ini adalah salah satu tanda akan datangnya hari kiamat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la taqumus sa'ah hatta yaqtura fikumul mal. Ya, tidak akan datang, tidak akan tegak hari kiamat itu sampai banyak di tengah-tengah kalian harta benda yang melimpah ruah. Fayafid, ya, harta benda itu melimpah ruah hatta yahumma rabbul mal man yaqbalu minhu shadaqah. Ya. Sampai pemilik harta itu merasa gundah siapa yang akan menerima sedekahnya. Wa yud'a ilaihi ar-rajul fa yaqul la irbali fih. Ya, dan seseorang dipanggil kepadanya untuk menerima sedekah, tetapi orang itu menyatakan, aku tidak punya kepentingan, aku tidak punya hasrat kepada hartamu itu. Ya, ini sampai pada tingkat seperti itu nantinya. Ya, saking melimpah ruahnya harta yang ada di kalangan muslimin, tidak ada orang yang mau menerima sedekah. Sebab dia enggak perlu tambahan harta, dia sudah banyak hartanya. Nah, baik. Ini salah satu tanda dari akan datangnya hari kiamat. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Demikian pula, termasuk dari tanda-tanda hari kiamat itu, dari tanda-tanda yang kecil, munculnya berbagai macam fitnah. Ya. Berbagai macam keributan, berbagai macam keonaran, berbagai macam perselisihan, pertikaian. Ya. Muncul berbagai macam musibah. Ini adalah akan datangnya hari kiamat. Tanda akan datangnya hari kiamat. Nah, karena dahsyatnya fitnah-fitnah yang terjadi, ya, keributan, keonaran, perpecahan, pertikaian, perselisihan, sampai kemudian fitnah-fitnah yang berupa kekafiran, kesyirikan, ya, ini mendahului akan datangnya hari kiamat itu. Sampai-sampai dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan yang selainnya, kata beliau, inna baina yadai sa'ah fitanan. Ya, sungguhnya di hadapan akan terjadinya hari kiamat itu akan terjadi berbagai macam fitnah. Kaqita'il lailil muzlim, yang datangnya itu seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita, karena saking dahsyatnya fitnah-fitnah yang terjadi, keributan, keonaran, kekacauan, ya, pertikaian, perselisihan yang tiada hentinya. Dari berbagai kalangan, di berbagai pihak, di kalangan manusia. Terjadi berbagai pembunuhan, peperangan, permusuhan di antara mereka. Dan juga terjadi berbagai keburukan, berbentuk kesyirikan, kekafiran, dalam bentuk-bentuk yang luar biasa. Sampai-sampai digambarkan oleh Nabi SAW, karena saking gelapnya fitnah-fitnah yang terjadi ketika akan datangnya hari kiamat itu, kata Nabi SAW, yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Seorang laki-laki di pagi harinya, di masa-masa fitnah itu dalam keadaan mukmin, ternyata di sore harinya dia telah menjadi kafir. Ya. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di sore harinya dia dalam keadaan mukmin, ternyata di pagi harinya dia telah menjadi kafir karena saking dahsyatnya fitnah-fitnah yang terjadi yang digambarkan seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-qa'idu fiha khairun minal qa'id. Orang yang duduk di masa-masa fitnah ini akan lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal qa'imu fiha khairun minal mashi. Orang yang berdiri itu lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal mashi fiha khairun minas sa'i. Orang yang berjalan pada masa-masa fitnah itu akan lebih baik daripada orang yang berlari. Ya. Karena pada masa-masa fitnah itu kekacauan, keonaran, keributan, perselisihan, pertikaian, pembunuhan, peperangan, ya, pertumpahan darah terjadi di tengah-tengah manusia. Maka orang yang menghindar, yang menahan diri dari fitnah itu akan lebih baik. Sehingga yang duduk, ya, yang sedikit upayanya di dalam fitnah itu akan lebih baik. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Orang yang berdiri akan lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan akan lebih baik daripada orang yang berlari. Ya. Maka di masa-masa fitnah yang seperti ini yang terjadi dari tanda-tanda hari kiamat yang kecil, maka orang yang menahan diri akan lebih selamat. Nah, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, fakassiru qasiyakum waqta'u awtarakum wadribu bisuyufikum alhijarah. Maka patahkanlah busur-busur panah kalian dan potonglah tali-tali panah kalian dan pukulkanlah pedang-pedang kalian ke batu, patahkan dia supaya kita bisa menahan diri tidak menumpahkan darah kaum muslimin. Sehingga senjata-senjata seperti ini tinggalkan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkannya, kata beliau, maka patahkanlah panah-panah kalian, putuskanlah tali-tali panah kalian, dan pukulkanlah pedang-pedang kalian ke batu. Fa in dakhala ala ahadikum falyakun ka khairi bani Adam. Jika dia masuk kepada salah seorang di antara kalian, maka hendaklah dia menjadi orang yang terbaik dari dua anak Adam. Maksudnya, kalau memang fitnah itu terjadi pada diri salah seorang di antara kalian, hendaknya dia menjadi seperti anak Adam yang terbaik dari dua orang anak Adam. Ada Habil dan Qabil. Satu membunuh dan satunya yang dibunuh. Ya, mana yang terbaik? Yang terbaik yang mana? Yang membunuh atau yang dibunuh? Yang dibunuh. Ya, maka kata Nabi, hendaklah dia menjadi seperti yang terbaik dari dua anak Adam yang dari dua anak Adam alaihi salam, yaitu dari pihak yang terbunuh. Nah, maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini termasuk dari tanda-tanda hari kiamat yang kecil. Nah, dan telah terjadi pertikaian-pertikaian, perselisihan-perselisihan, peperangan-peperangan, pertumpahan-pertumpahan darah yang dahsyat di sepanjang sejarah umat ini, menunjukkan telah terjadinya tanda hari kiamat kecil ini. Kita pernah membaca di dalam sirah, di dalam sejarah, bagaimana terjadinya perang Jamal, ya, yeah. Perang Siffin, ya, yeah. Itu peperangan di antara siapa? Bahkan di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, perang Jamal yang dipimpin oleh Aisyah menghadapi siapa? Ali bin Abi Thalib. Perang Siffin antara pihak Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, demikian pula dengan peperangan-peperangan yang lainnya, ya. Fitnah munculnya orang-orang Khawarij yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, ya, yang dibasmi oleh Ali bin Abi Thalib. Dan peperangan demi peperangan terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Pertumpahan-pertumpahan darah, bahkan di antara yang paling dahsyatnya yang terjadi di masa lampau itu adalah apa yang disebutkan pada masa Yazid bin Muawiyah. Ya. Yang diistilahkan dengan Waq'atul Harrah. Ya. Peristiwa tentang hari bebas yang diterapkan pada kota Madinah. Pernah terjadi di masa Yazid bin Muawiyah, di mana Ahlul Madinah sempat menyusun kekuatan untuk memberontak kepada Yazid bin Muawiyah. Dan hal itu sudah diingatkan oleh beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa perbuatan mereka itu tidak akan membawa kepada kebaikan. Tapi terjadi apa yang terjadi, sampai akhirnya kota Madinah itu ya dikuasai oleh pasukan Yazid bin Muawiyah. Dan apa yang terjadi, kota Madinah itu ya selama 3 hari dalam keadaan diberlakukan masa yang kelam, yang diistilahkan dengan hari-hari kebebasan. Ya, 3 hari itu ya terjadi pembunuhan. Ya, banyak dari orang-orang yang tidak bersalah, orang-orang yang soleh menjadi korban, bahkan wanita-wanita yang diperkosa, sehingga sampai disebutkan dalam sejarahnya itulah hari-hari kelam kota Madinah. Yang mana kota Madinah ini kota suci. Ya. Haram hukumnya untuk menumpahkan darah, bahkan di kota Madinah itu enggak boleh kita untuk memotong pohonnya. Ya. Tidak boleh kita mengganggu hewannya. Ya, itu kesucian kota Madinah. Apalagi menumpahkan darah kaum muslimin. Tapi pada waktu itu tidak terjadi. Dibunuhi orang-orang yang tidak bersalah. Kemudian terjadi pembunuhan kepada beberapa orang-orang soleh. Ya, karena fitnah yang terjadi di antara kaum muslimin. Akibat pemberontakan tadi. Sampai diperkosanya para wanita. Sampai disebutkan dalam sejarahnya di kota Madinah itu. Setelah kejadian tersebut tidak didapatkan wanita perawan. La ilaha illallah, semuanya fitnah. Fitnah yang terjadi. Nah, makanya di dalam waktu-waktu yang seperti ini ya, para sahabat mengingatkan bahwa memberontak kepada penguasa itu tidak akan membawa kepada kebaikan. Dalam sejarah umat Islam dari masa lampau sampai sekarang, yang namanya pemberontakan kepada penguasa muslimin pasti akan menimbulkan kerusakan yang dahsyat. Tidak pernah membawa kepada kebaikan. Nah, ini adalah fitnah. Di masa-masa seperti ini, orang yang menghindar dan mematahkan pedangnya, membuang senjatanya, dia akan lebih selamat. Dia menjadi pihak yang dibunuh, itu akan lebih baik daripada pihak yang membunuh. Nah, Allahul Musta'an. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara tanda-tanda hari kiamat yang kecil, apa yang disebutkan di dalam As-Sahihain, yaitu munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Yang disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La taqumus sa'ah hatta yub'atu dajjaluna kadzabun qaribun min 30 kulluhum yaz'amu annahu rasulullah." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan datang hari kiamat itu hatta yub'atu dajjaluna kadzabun, sampai dibangkitkan para pendusta. Dajjaluna kadzabun, ya, para pendusta. Qaribun min 30, ya, jumlah mereka itu hampir mendekati 30 orang. Nah, kulluhum yaz'umu annahu rasulullah, semua mereka menganggap atau mengklaim bahwa dirinya adalah utusan Allah. Nah, dan sudah muncul ya, dari 30 orang yang disebutkan ini dari masa lampau, bahkan ya, ada Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab, ya, yang mengaku bahwa dia menerima wahyu. Kalau di dalam Al-Qur'an itu ada surat tentang gajah, katanya, maka aku telah diturunkan kepadaku surat tentang kodok. Tentang katakan. Ya. Nah, dia sebutkan ad-difda wa ma huwa ad-difda, zailuhu qasir wa batnuhu kabir, gitu kan. Nah, kata, apakah itu kata? Ya, hewan yang buntutnya pendek, perutnya besar. Ya. Subhanallah. Kadzab, pendusta, dajjal. Ya, dajjal itu dalam bahasa ahli Hijaz artinya pendusta. Nah. Ketika Amr bin Al-As, sebelum dia masuk ke dalam Islam, dia pernah bertemu dengan Musailamah Al-Kadzab. Musailamah bercerita kepadanya bahwa dia diberi wahyu, dia adalah seorang nabi. Ya, maksudnya ingin mengajak Amr bin Al-As beriman kepadanya. Maka kata Amr bin Al-As, "Wallahi innaka ta'lam annani a'lam annaka kadzdzab." Kata Amr bin Al-As radhiyallahu an, ya, pada waktu itu dia belum masuk ke dalam Islam. Amr bin Al-As menjawab ajakan Musailamah Al-Kadzdzab ini, ya, demi Allah. Ya, karena orang-orang musyrik dulu juga kalau mereka bersumpah, terkadang mereka bersumpah dengan nama Allah. Kata mereka, demi, kata Amr bin Al-As, demi Allah, sungguh engkau tahu bahwa aku ini tahu engkau itu pendusta. Ya, engkau itu tahu bahwa aku ini ngerti engkau itu pendusta. Nah, ini jawaban Amr bin Al-As kepada Musailamah Al-Kadzdzab. Muncul pula di masa yang hampir bersamaan dengan Musailamah Al-Kadzdzab ini, seorang pengaku nabi, wanita pengaku nabi, yang disebut dengan Sajah. Ya, namanya adalah Sajah. Dia juga mengaku nabi. Subhanallah. Suatu saat dia ketemu dengan Musailamah Al-Kadzdzab ini. Ya, mereka kemudian bertukar wahyu. Ya, apa yang diturunkan kepadamu? Akhirnya Musailamah menyebutkan wahyunya seperti ini. Sajah juga menyebutkan wahyunya dia demikian. Sampai akhirnya mereka malah balas-balasan seperti orang yang sedang kesengsem. Ya. Sampai pada tingkat di mana mereka mengucapkan hal-hal yang mesum. Dan itu disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Memalukan dalam bentuk abyad syi'riyah yang kata mereka itu adalah wahyunya. Sampai pada tingkat keduanya menikah. Ya. Maka kata Musailamah Al-Kadzdzab, sebagai maharnya aku gugurkan kepada para pengikutmu 2 salat. Jadi salatnya cuma 3 saja. Ya, sebagai mahar bagi Sajah. Kadzdzab, pendusta. Ya. Nabi sama nabi ya nikah. Nah, padahal seorang nabi dan seorang rasul dari masa lampau tidak pernah diutus oleh Allah Azza wa Jalla dari kalangan wanita. Ya, semua para nabi dan rasul itu adalah pria, lelaki. Tidak ada yang wanita. Nah, makanya Maryam alaihissalam menurut pendapat yang paling sahih al-jumhur, dia bukan seorang nabi karena nabi tidak ada dari wanita. Nah, semuanya dari kalangan pria. Baik, tapi Sajah ini, ya meskipun dia sempat melakukan hal tersebut ketika Musailamah Al-Kadzdzab telah terbunuh, ya Allah beri hidayah. Sajah ini akhirnya kembali kepada Islam, dia menganut Islam. Nah, tapi Musailamah Al-Kadzdzab meninggal dalam keadaan dia kafir, keluar dari Islam, ya. Nah, dia meninggal dalam keadaan kafir. Yang membunuhnya adalah Wahsy, orang yang pernah membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, sehingga terbalaskan perbuatannya di masa lampau. Ya, ketika dia menjadi pembunuh Hamzah bin Abdul Muthalib yang diperintahkan oleh istri Abu Sufyan, yaitu Hindun. Tapi kemudian setelah dia masuk Islam, ya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin melihat wajahnya ketika dia masuk Islam. Islamnya diterima oleh Nabi berpaling daripadanya, tidak melihat wajahnya. Ya, Nabi masih teringat akan dosanya, dia pernah membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Maka dia berhasil menebusnya ketika perang Yamamah, dialah yang berhasil membunuh siapa? Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, ada juga disebutkan yang diantara yang mengaku sebagai Nabi, Talha bin Khuwailid Al-Asadi. Ya. Dia ini adalah ahli perang. Ya, penunggang kuda yang paling handal. Ya. Bahkan diibaratkan kekuatannya dia seperti 1000 pasukan. Karena memang hebat ini orang berperang. Tapi kemudian subhanallah yang namanya hidayah, ya. Makanya kita jangan mengklaim orang kalau dia masih hidup, dia pasti menjadi penduduk api neraka. Dia diberi hidayah oleh Allah, kemudian dia taubat dan baik keislamannya, dan dia meninggal dalam keadaan mati syahid di salah satu perang. Makanya sejelek apapun manusianya, kalau dia masih hidup, jangan kita katakan dia penduduk neraka. Ya. Karena kemungkinan hidayah itu pasti masih ada. kapanpun akan bisa terjadi kepada sejelek-jeleknya orang. Ya, makanya meskipun dia seburuk-buruknya manusia, kalau ada kesempatan kita memberinya dakwah, menyampaikan kepadanya hidayah, kenapa tidak? Makanya Allah tabaraka wa taala masih mengirimkan dua orang nabi kepada sejahat-jahatnya manusia, sekufur-kufurnya manusia, yaitu siapa? Fir'aun. Dan Allah perintahkan wa qul lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kata Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, ucapkan oleh kalian berdua kepada Fir'aun itu ucapan yang lemah lembut. Sampaikan kepadanya dakwah dengan cara yang lemah lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dia bisa mengambil peringatan dan dia merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ada juga di antara yang mengaku sebagai Nabi Al-Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi. Ya. Nah, ada juga yang lainnya, Al-Harith Al-Kazzab, yang muncul di masa khilafah Abdul Malik bin Marwan. Ya, dan dia mati dalam keadaan terbunuh. Dan masih banyak. Ya. Dan bahkan sampai masa kita saat sekarang ini banyak orang-orang yang mengaku sebagai Nabi. Jumlah 30 itu bukan pembatasan, menunjukkan jumlahnya banyak. Ya. Siapa yang antum ingat di masa kita ini dari yang mengaku sebagai Nabi? Hah? Lia Eden termasuk. Ya, ini tadi Muhammad siapa? Ahmad Musaddiq. Terus sebelumnya juga ada Mirza Ghulam Ahmad. Naam, Mirza Ghulam Ahmad. Al-muhim, al-kadzabun yang idda'un an-nubuwah, yang mengaku sebagai nabi itu banyak. Naam, dan ini adalah tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Baik. Kemudian di antara tanda-tanda kecil dari akan datangnya hari kiamat adalah intisyar al-amn, tersebar luasnya rasa aman. Ya. Tersebar luasnya rasa aman. Justru ini merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Disebutkan dalam hadis Abi Hurairah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah hatta yasira ar-raqibu bainal Iraq wa Makkah la yakhafu illa dhalal at-tariq." Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan datang hari kiamat itu sampai seorang yang berkendaraan berjalan antara Iraq dengan kota Mekah, dia tidak merasa takut, melainkan hanya dia akan tersesat jalannya. Jadi dia merasa aman, yang dia khawatirkan hanya tersesat jalan saja. Nah, maka di antara tanda hari kiamat yang kecil adalah tersebar luasnya rasa aman di berbagai wilayah. Nah, kemudian di antara tanda hari kiamat yang kecil, tanda kecil dari datangnya hari kiamat, yaitu munculnya api di wilayah Hijaz. Ya, dan ini sudah pernah terjadi. Disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dalam riwayat Al Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah hatta takhruja narun min ardil Hijaz." Tidaklah akan datang hari kiamat itu sampai keluar api dari bumi Hijaz. Ya, ini pernah terjadi di pertengahan abad ke-7 Hijriah. Ya, pada tahun 654 Hijriah. Nah, muncul api besar di wilayah Hijaz. Nah, dan ini pernah terjadi, yang merupakan salah satu tanda akan datangnya hari kiamat. Ya, terjadi pada tahun 654 Hijriah. Baik. Demikian pula, di antara akan datangnya hari kiamat dari tanda-tandanya yang kecil, yaitu diangkatnya ilmu dan tersebar luasnya kejahilan. Ya, orang-orang akhir zaman itu semakin dekat kepada hari kiamat, orang-orangnya semakin jahil. buduh-buduh, ya, dan ilmunya semakin sedikit. Ya, disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis sa'ah ayyurfa al-ilmu wa yathbuta al-jahlu." Ya. Termasuk dari tanda-tanda akan datangnya hari kiamat, kata Nabi, ilmu itu diangkat dan tersebar luasnya, mapannya kejahilan di tengah-tengah manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Apa yang dimaksud dengan diangkatnya ilmu di sini? Diwafatkannya para ulama, ya, sehingga yang tinggal adalah orang-orang jahil yang banyak. Kenapa? Baik. Nah, dan antum lihat, semakin jauh masa kita dari kenabian, bahkan kualitas ilmu itu semakin berkurang, ya. Bahkan kalau kita perhatikan kualitas ilmu yang ada pada ulama-ulama belakangan jauh lebih sedikit dibanding kualitas ilmu yang ada pada ulama-ulama masa lampau. Ya. Ulama-ulama besar yang ada di masa ini, seperti misalnya Asy-Syeikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Asy-Syeikh Abdul Aziz bin Baz, ya, Asy-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan demikian pula misalnya Asy-Syeikh Muqbil bin Hadi Al-Wadii rahimahullah wa rahimal jami', ya, kualitasnya tidak sama dengan ulama-ulama masa lampau, dan mereka sendiri mengakui hal itu. Tidak akan bisa mereka disamakan dengan kualitas keilmuan seperti Al-Imamul Bukhari, Al-Imam Muslim, ya, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Al-Auza'i, Al-Thawri, Sufyan bin Uyainah. Ha'ula'il jibal, ya, mereka adalah gunung besar, laksana gunung besar di dalam bab ilmu. Sementara para ulama-ulama ini, mereka tidak menganggap diri mereka ada apa-apanya, tidak senilai, ya, dengan ulama-ulama besar tadi itu. Ya, Syekh Al-Albani yang sehebat itu dalam bidang hadis pada hari ini atau pada masa ini yang beliau juga sudah meninggal, itu kalau dibandingkan dengan Al-Imamul Bukhari, baid. Jauh sekali. Di mana Imam Bukhari, di mana Syekh Al-Albani? Bukan meremehkan beliau, ya, jangan sampai ada yang salah paham. Nanti dikira saya meremehkan Syekh Al-Albani. Tidak, ini perbandingan. Ya, begitulah kondisi yang ada. Maka setiap ulama yang meninggal, dia bawa bersamanya ilmu yang ada pada dirinya dan tidak akan terulang lagi. Karena generasi yang datang berikutnya akan semakin kecil, semakin cetek ilmunya, semakin dangkal ilmunya. Nah, semakin jauh masanya dari masa kenabian, ilmu itu akan semakin diangkat oleh Allah dengan diwafatkannya para ulama. Nah, di masa ini dengan meninggalnya Syekh Abdul Aziz bin Baz, kemudian Syekh Al-Albani, Syekh bin Utsaimin, guru kami Asy-Syekh Muqbil rahimahumullah, ya, siapa yang bisa menggantikan mereka? Ada enggak murid-murid mereka yang selevel dengan mereka? Tidak ada. Mati ulama artinya mati ilmu yang ada bersamanya. Ya. Maka ketika kaum muslimin menguburkan mereka, itu sama artinya mereka sedang menguburkan ilmu yang ada pada ulama tersebut. Maka kesedihan kaum muslimin, musibah yang menimpa kaum muslimin dengan meninggalnya ulama adalah musibah yang besar. Ya, dan itu adalah tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Ya, disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yakbidul ilm intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama." Sungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu dengan sekali cabut dari para hambanya, akan tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yabqa aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, sampai tidak tertinggal lagi seorang alim, maka manusia mengambil para pemimpin-pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu, lantas mereka ditanya tentang agama. Fa'aftau bighairi ilmin, maka mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadhallu wa adhallu, maka mereka sesat dan mereka juga menyesatkan. Sesat dan menyesatkan. Rawahul Bukhari dan Muslim. Ya, sekarang ini, ya, orang yang hafal Quran saja langka. Ya enggak? Kalau ada orang yang hafal Quran apalagi dia masih kecil, wah masya Allah, orang gempar hafal Quran. Ya. Kalau dia besar sudah dianggap ulama, wah hebat ini sudah, dia hafal Quran. Padahal di masa lampau orang hafal Quran itu biasa. Anak-anak di TPA masa lampau itu hafal Quran. Ada yang hafal Quran 7 tahun, 10 tahun, 13 tahun itu bisa. Tapi kita sekarang, wah. Enggak usahkan hafal Quran, ya. Hafal juz amma saja kemudian dia pandai ngomong, wah ulama sudah. Ya, kiai. Apa ini itu? Ya, dianggap hebat. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Terjadi apa yang dikatakan oleh Nabi? Kalau sudah tidak ada ulama, yang diangkat pemimpin oleh manusia adalah orang-orang jahil. Mereka dimintai fatwa, ditanya tentang agama, mereka berfatwa tanpa ilmu, sehingga mereka sesat dan juga menyesatkan. Nah, kemudian jam berapa itunya maghrib? Hah? 5 menit lagi. Baik. Di antara tanda hari kiamat adalah tersebar luasnya perbuatan zina. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min asyratis sa'ah," sungguhnya dari tanda-tanda hari kiamat itu di antara yang beliau sebutkan, "wa yadhharu zina," dan muncul perbuatan-perbuatan zina. Ini diriwayatkan dari hadis Anas bin Malik dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, dan sekarang ini kita lihat bagaimana tersebar luasnya perbuatan zina bahkan di negeri-negeri kaum muslimin. Ya. Yeah. Nah, bahkan perbuatan zina itu seolah-olah bukan aib. Ya. Yeah. Betapa banyak kejadian suami yang menjual istrinya, bapak yang menjual anaknya, paman yang menjual keponakannya, bahkan kakek yang menjual cucunya. Ya. Yeah. Dan secara lebih umum lagi perbuatan zina itu tersebar luas di mana kaum muslimin, di negeri-negeri kaum muslimin mereka tidak lagi malu untuk melakukan ciuman di tempat-tempat umum. Iya enggak? Iya. Antara laki-laki yang bukan mahram bergandengan tangan dengan perempuan yang bukan mahramnya, biasa saja. Ya, peluk-pelukan, ya, sendau gurau, bahkan ada yang ciuman dan sebagainya. Di tempat-tempat umum. La ilaha illallah. Nah, bahkan jadi tontonan sehari-harinya dalam sinetron-sinetron di televisi. Ya, perbuatan-perbuatan yang merupakan zina. Walaupun bukan dalam tingkat sampai pada bentuk hubungan badan. Ya. Ini semua telah diberitakan oleh Nabi SAW bahwa perbuatan zina itu akan tersebar luas ketika akan datangnya hari kiamat. Nah, masih banyak lagi tanda-tanda yang lain dari tanda-tanda yang kecil ini. Ya, tapi karena keterbatasan waktu kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan kembali setelah kita melaksanakan salatul maghrib. Ya, kita sudahi dulu. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.